Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani azani wa jazakumullahu jami'an. Insyaallah nanti pembicara utama beliau Al-Ustaz Abdurrahman Lombok, insyaallah akan mengisi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kesehatan untuk beliau jam 3. Dan nanti dilanjut setelah salat Asar sampai selesai insyaallah taala. Adapun sekarang ya istilahnya mukadimah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat anak pribadi terkait dengan judul dalam daurah ini adalah pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak. Tentunya tadi telah antum dengarkan bagaimana disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Jakarti tentang al-hukuk, hak-hak di antara dua pasangan, istri dan suami. Nah, maka tentunya di sana kaitannya bahwasanya seseorang ketika ingin mendapat atau meraih pahala buah yaitu anak yang soleh tentunya diperoleh bagi orang-orang yang telah menikah. Nah, dimulai dari awal semenjak dia memilih pasangan hidup, karena tidak mungkin seorang yang dia bujang atau masih gadis punya anak, tidak mungkin, dan tidak akan memperoleh faidah anak yang soleh. Nah, dimulai dari kita memilih pasangan hidup dan juga bagaimana kita memenuhi hak-hak istri kita, kita sebagai suami, demikian pula hak-hak suami yang wajib dijalani oleh istri. Maka itulah prosesnya. Sehingga dengan demikian Allah berikan barokah terhadap pasangan hidup ini mempunyai anak yang saleh. Iya. Nah, tentunya anak yang saleh akan mendapatkan barokah dari orang tua yang soleh pula. Dan ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti kita sebutkan di sini, yaitu kisah bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-77. Ya, kisahnya sangat panjang dan sampai pada kisah ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayudayyifuhuma wa wajada fiha jidara yuridu ayyan qadda fa aqama. Ala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Maka keduanya pun berangkat, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sampai keduanya mendatangi sebuah kampung negeri. Keduanya meminta dijamu makan kepada penduduk Korea tersebut. Nah, tapi mereka tidak mau, enggan untuk menyambut sebagai tamu keduanya. Maka keduanya pun pergi dan mendapati pada negeri itu, kampung itu ada sebuah tembok yang mau rubuh. Kemudian Nabi Khidir membangunnya. Fa'aqamahu, menegakkannya kembali. Apa kata Nabi Musa? Law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Kalau engkau mau, engkau bisa mengambil upah darinya. Maka kata Nabi Khidir, hada firaki baini wa bainik. Inilah nam perpisahan. Di dalam akhir ceritanya, apa maksud dari Nabi Khidir menegakkan tembok tersebut? Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Khidir. Disebutkan alasannya, yaitu wa ammal jidara fa kana li gulamaini yatimain. Antum perhatikan di sini, adapun tembok yang tadi mau rubuh, iya, maka itu adalah kepunyaan dua anak kecil yang yatim di Madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada perbendaharaan milik keduanya. Wa kana abuhuma saliha, dan dulu bapak keduanya adalah orang yang saleh. Wa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Rabb engkau menginginkan agar kedua anak itu menjadi balik. Telah sampai balik, kemudian dikeluarkan untuk keduanya perbendaharaan itu sebagai kasih sayang dari Rabbmu. Diambil istimbat oleh para ulama, di antara faidah bagaimana kesolehan kedua orang tua, Allah jaga harta bendanya untuk anaknya. Dijelaskan oleh ahli tafsir, ketika ia menjaga hak-hak Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Dan sedekah Rasulullah, ketika Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yafatka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya dijaga dari kesesatan, dijaga bahkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan riwayat atau dari Al-Qur'an ini, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta benda milik kedua anak yatim yang kedua orang tuanya dalam keadaan saleh. Ini di dunia. Ini di dunia. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada ahlul iman. Orang-orang yang beriman ditambah, disempurnakan nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala gabungkan keturunan-keturunan mereka, orang-orang mukminin, tentunya orang-orang yang saleh ini, di jannah nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam surat At-Tur. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat jannah, Allah sebutkan nikmat bagi orang-orang yang beriman, walladzina amanu وَتَبَعَتْهُمْ ذُرِيَاتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَاتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قُلْ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka, dzurriyatuhum, keturunan-keturunan mereka, biimanin alhaqna bihim dzurriyatuhum, yang mengikuti mereka, keturunan-keturunan mereka dengan keimanan, kami gabungkan mereka dengan bapak-bapak mereka, iya, dengan keturunan-keturunan mereka, dan kami tidaklah menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun, setiap masing-masing orang sesuai dengan usahanya. Nah, ya, bagaimana kita akan bisa? Ini adalah cita-cita yang sangat tinggi. Kadang kita hanya menginginkan ya kebahagiaan itu di dunia saja. Tidak. Orang-orang yang beriman, dia mendidik anak-anaknya tarbiyah, kemudian mendapatkan keturunan-keturunan yang dia juga beriman, Allah gabungan nanti di jannah. Masya Allah, Allahu Akbar. Cita-cita yang sangat tinggi. Ya, dijelaskan di dalam tafsir Sa'di, keimanan dzurriyatuhum, keturunan mereka itu adalah karena mengikuti bapak-bapak mereka. Iya. Sehingga digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah. Juga disebutkan pula maknanya lebih-lebih lagi, kata beliau, wa aula, iya, lebih-lebih lagi keimanan itu muncul dari keturunannya mereka itu sendiri. Naam. Mungkin awal-awal dia, mereka tidak mau diajak oleh bapaknya sampai meninggalnya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada keturunan-keturunannya untuk mengikuti jejak bapaknya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gabungkan di jannahnya. Nah, cukup dua faedah bagaimana naam kesolehan itu memberikan dampak yang luar biasa di dunia dan akhirat. Tentunya semuanya itu tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan kerja keras. Tadi diantaranya, sebelum kita membentuk sebuah keluarga, makanya dibahas tadi tentang, diingatkan, sering diingatkan tentang hak-hak suami, hak-hak istri, adalah tujuannya itu agar keluarga kita dibangun di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan faedah yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Juga tentunya terkhusus dalam masalah ini adalah dalam rang, iya, anak-anak yang soleh tentunya tidaklah dia menjadi anak soleh tanpa adanya kerja keras kita di dalam mendidik mereka. Karena di antara faedahnya juga, antara orang tua dan juga antara anak saling berkaitan. Seorang yang orang tua menginginkan anaknya soleh, maka dimulai dari orang tua itu sendiri menjadi orang yang soleh. Tentunya orang tua yang soleh selalu berusaha bagaimana caranya agar anak ini dengan sekuat tenaga, agar anaknya tetap berada di atas keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam masalah tarbiyah sungguh beratnya luar biasa. Disebutkan oleh para ulama di antaranya, jangan lupa kita berdoa meminta keturunan bukan hanya anak kita saja, tapi juga istri kita, yang sering kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah ajarkan kita dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan anak-anak kami sebagai penyejuk hati. Nah, dan tidak ada lain penyejuk hati kita adalah orang-orang yang soleh. Dalam hal ini, anak kita dan juga istri-istri kita adalah pelipur lara bagi diri kita. Tentunya tidak semerta kita ingin anak kita soleh, kemudian kita sendiri ya tidak berbuat menjadikan diri kita orang-orang yang soleh. Maka dimulai dari diri kita sendiri. Di antaranya sebagai contoh, kalau kita ingin menginginkan anak kita itu cinta kepada ilmu, talabatul ilmi, dan ini adalah proses. Ya, mendidik generasi anak yang saleh, menjadi orang-orang yang saleh. Maka mulailah dari diri kita. Kita berkaca kepada diri kita. Kalau kita memerintahkan kepada anak kita untuk rajin belajar, sudahkah kita sebagai orang tua rajin di dalam mencari ilmu? Karena kita akan dicontoh. Nah, karena kita menjadi cerminan mereka, orang tua. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan satu faedah tentang bahwasannya iya, kesolehan anak itu juga tergantung kesolehan bapaknya. Tadi kesolehan bapak berpengaruh kepada kesolehan anaknya. Nah, begitu juga kejelekan anak tergantung pula dari kejelekan orang tuanya. Disebutkan faedah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maudud di Ahkamil Maulud. Beliau mengatakan, qala ba'du ahli al-ilmi, berkata sebagian ahli al-ilmi, innallaha subhana yas'alul walid an waladihi yawmal qiyamah qabla an yus'al walad an walidihi. Wa innahu kama anna lil abbi ala ibnihi haqqan fali ibni ala abihi haqqan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata sebagian ahlul ilmi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya nanti yaumul qiyamah, sebelum anak itu ditanya tentang orang tuanya. Iya. Nah, maka sesungguhnya sebagaimana orang tua mempunyai hak terhadap anaknya, demikian pula anak punya hak terhadap orang tuanya. Kemudian beliau membawakan firman Allah di dalam surat Al-Ankabut. Iya, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan na'am kepada manusia terhadap kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara, dan jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu-batuan. Nah, kemudian hak anak terhadap orang tuanya, i'dilu baina auladikum, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, adillah kalian di antara anak-anak kalian. Maka ya, kesimpulannya kata beliau, faman ahmala ta'limi waladih ma yanfa'u wa tarkihi suda faqad asa ilahi ghayatul isaah. Maka barang siapa yang dia menyia-nyiakan untuk mengajarkan anaknya perkara yang manfaat dan meninggalkan sia-sia, maka sungguh dia telah berbuat kejelekan dengan puncak kejelekan. Wa akthar aulad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba. dan kebanyakan anak-anak jeleknya mereka dari sisi dari orang tuanya. Nah, demikian. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai mukadimah. Dan insyaallah Ustaz Abraman Lombok telah siap, dan semoga yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab.